Makumullah. Insyaallah sebentar lagi kajian kita bersama Al-Ustaz Haris Abu Naufal akan segera dimulai. Insyaallah kajian akan berlangsung dalam dua sesi. Kita akan laksanakan di sesi pertama ba'da salat maghrib sampai salat isya, nanti break untuk melaksanakan salat isya. Kemudian setelah salat isya dan salat sunnah rawatib, kita akan kembali melanjutkan di sesi yang kedua sampai dengan pukul 7.45. Kemudian dari pukul 7.45 sampai pukul 8, insya Allah kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi ikhwan fiddin yang ingin bertanya, silahkan menuliskannya di selembar kertas. Nanti insya Allah di akhir sesi kita akan ajukan kepada Ustaz Hafizahullah. Sudah siap belum? Entah lo sudah ya. Sudah selesai. Namanya udah pas, Mas. Hah? Namanya udah pas. Enggak bisa ke belakangnya ya, biar bareng. Biar searah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang. Pegang aja. Mana pegang aja. Pegang aja. Pegang aja. Alhamdulillah. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, sebelum saya menyampaikan materi di malam hari ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah seseorang dikatakan bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Kami ingin mengaturkan terima kasih kepada DKM Masjid, kepada Imam Masjid, dan juga kepada Ustaz Wira hafizahullah atas kesempatan yang diberikan kepada saya malam ini. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan mendapatkan keutamaan, kemuliaan yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sana sunatan fil Islam sunatan hasanatan falahu ajrun wa ujurun man tabi'a wa la yanqusu dzalika syai'un. Barang siapa yang seseorang berbuat satu jalan dari jalan kebaikan di dalam agama ini, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan tersebut tanpa mengurangi sedikitpun pahalanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala merupakan sebagai petunjuk, sebagai cahaya, sebagai penerang bagi kita semuanya. Allah Subhanahu Wa Taala mensifati di dalam Al-Quran Al-Kirim, "Wa nazzalna 'alaika al-kitab tibyanan likulli syai'in wa huda wa rahmatan wa bushra lil muslimin." Wa nazzalna 'alaika al-kitab, dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad al-kitab, yang kitab tersebut tibyanan likulli syai'in, dia penjelas segala sesuatunya, dia petunjuk, dia rahmat, dan juga dia pemberi khabar gembira. Sehingga dari fungsi Al-Quran, dari sebab Allah menurunkan Al-Quran juga untuk menjelaskan tentang jalan-jalan orang-orang mujrimin. Di Al-Quran tidak hanya menunjuki jalan kebaikan, mengajarkan tauhid, mengajarkan akhlak yang mulia, Al-Quran juga menerangkan di dalamnya jalan-jalan mujrimin. Allah sebutkan di dalam ayat Al-Quran, "Wa kadzalika nufassilul ayat litastabina sabilul mujrimin." Dan kami demikian kami rinci ayat-ayat kami, litastabina, untuk menjelaskan, untuk menerangkan, sabilul mujrimin, jalan orang-orang mujrimin. Jadi tidak ada ahlul batil. Mereka membawa ayat-ayat Al-Quran, membawa hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menguatkan kebatilannya, untuk menguatkan kesesatannya. Maka kita telah mendapatkan jawaban dari ayat Al-Quran yang mereka jadikan sebagai sandaran. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quranul Kirim, "Wala ya'tunaka bimitslin illa ji'naka bilhaq." Dan tidaklah mereka mendatangkan sesuatu kepadamu dengan kebatilan wahai Muhammad, illa ji'naka bilhaq, kecuali kami datangkan dari Al-Quran kebenaran ya terhadap kebatilan yang mereka lakukan. Oleh sebab itu, sangat indah apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, tidaklah ahlul batil membawa sebuah kebatilan kecuali kita membantah mereka dari ayat yang mereka jadikan sebagai sandaran. Saya sebutkan beberapa contoh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir." Ayat ini dijadikan oleh Jahmiyah, dijadikan oleh Mu'tazilah, iya, dijadikan oleh ahli kalam untuk menolak sifat-sifat Allah, untuk menta'til sifat-sifat Allah, untuk menta'wil sifat-sifat Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Jahmiyah, mereka mengatakan Allah tidak punya nama dan tidak punya sifat. Allah hanya punya dari wujud saja. Karena kalau kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah, Allah sama dengan makhluknya. Apa dalilnya? Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dan serupa dengan sedikitpun dengan makhluknya. Karena kalau Allah punya nama, Allah punya sifat, Allah sama dengan makhluknya. Begitu juga Mu'tazilah, mereka menggunakan ayat ini ya untuk menolak sifat-sifat Allah, dan mereka hanya menetapkan nama bagi Allah. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan Allah itu memiliki banyak sifat, Allah itu berbilang, dan Allah laisa kamitslihi syai'un. Ya, begitu juga Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah wal Kulabiyah, yang mereka menetapkan sebagian sifat dan menafikan dari sifat yang lainnya, juga dalilnya apa? laisa kamitslihi syai'un. Jelas ya? Nah, kita jadikan ayat ini sebagai bantahan kepada Mu'tazilah, kepada Jahmiyah, dan kepada apa? Asy'ariyah dan semisalnya. Dari sisi mana? Allah katakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Ketika Allah menafikan, tidak ada yang sama dan serupa sedikit pun dengan Allah, kemudian Allah tetapkan Allah mendengar dan Allah melihat. Iya. Jadi ketika kita mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-istiwa, maka istiwanya Allah apa? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan sama sedikit pun dengan Allah dari istiwanya Allah. Kenapa kita katakan demikian? Allah menetapkan sifat sami'. Makhluk punya sifat mendengar atau tidak? Punya ya. Makhluk punya sifat melihat atau tidak? Punya. Ketika Allah menafikan tidak ada yang sama dan serupa dengan Allah, bersamaan dengan itu Allah apa? Menetapkan Allah mendengar dan Allah melihat. Jelas ya? Baik. Yang kedua, dan contoh ini sering saya contohkan, orang-orang yang mereka membolehkan untuk bertawassul dengan kubur, meminta kepada kubur, memohon kepada kubur, mereka menggunakan ayat Al-Quran. Mereka menggunakan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi salatu wasallam. Pada waktu itu ada seorang syekh, dia berceramah. Dalam ceramahnya dia berkata, siapa bilang tidak boleh meminta kepada kubur? Siapa bilang tidak boleh bertawassul kepada kubur? Ada ayat Al-Quran yang menunjukkan bolehnya. Iya, apa ayatnya? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَا إِنْدَ رَبِّهِمْ يُرَزَّقُونَ. Jangan pernah engkau menyangka orang-orang yang mereka syahid di jalan Allah itu mereka mati. Tidak, mereka hidup. Mereka hidup dalam kuburnya. Apa salahnya kita tidak boleh meminta kepada mereka? Bukankah kita boleh meminta kepada seseorang, ya fulan bantulah saya karena dia hidup. Nah begitu juga dia dalam kubur hidup. Ini ayatnya. Kebetulan salah seorang yang hadir di situ seorang penuntut ilmu. Dia mengatakan, ya Syekh, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan setelahnya, inda rabbihim yurzakun. Dan mereka di sisi Rabb mereka, yurzakun, mereka diberikan rezeki. Allah tidak mengatakan yarzukun. Kalau Allah mengatakan yarzukun, berarti mereka bagi-bagi rezeki. Ya kamu minta sama dia, gak ada masalah. Kalau dia bagi-bagi rezeki. Masalahnya sekarang dia gak bagi rezeki. Dia yurzakun. Dia diberikan apa? Dia diberikan rezeki. Lah orang yang ente minta, yang ente mohon, itu masih butuh rezeki dari Allah. Masih apa? Masih butuh rezeki dari Allah. Iya, dia gak bisa menolong kamu. Dia sendiri saja masih butuh sama Allah. Ya seharusnya ayat ini justru sebagai dalil. Ya, tidak ada satupun ikatan seseorang, sebaik apapun dia, sesoleh apapun dia, walaupun syahid, dia masih butuh sama Allah. Bisa difaham ya? Jelas? Kenapa saya memberikan mukaddimah seperti ini? Ya, karena banyak dari kalangan ahlul ahwa ahlul batil. Apakah dalam pembahasan nasul Quran, ataukah nasus sunnah, ataukah dalam pembahasan kisah? Iya, setiap orang akan mengambil kisah tersebut sebagai dalil, sebagai penguat apa yang menjadi keyakinan mereka. Siapa bilang tidak boleh berselisih? Perselisihan itu sudah ada di zaman kurun yang terbaik dalam umat ini. Telah terjadi khilaf di antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan Aisyah. Ali bin Abi Thalib manusia yang terbaik yang Rasul telah mengkhabarkan dia sebagai penghuni surga. Adapun Aisyah adalah istri yang terbaik yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Fadlul Aisyah ala sairin nisa ka fadlis sarid ala sairit ta'am." Kemuliaannya Aisyah dibandingkan dengan wanita-wanita yang lainnya, itu seperti kemuliaan tharid. Tharid adalah makanan yang paling disukai oleh Rasul, tepung yang dicampur dengan daging. Ini manusia-manusia yang terbaik, mereka berselisih. Nah, apalagi kita. Kita gak seperti Ali, kita gak seperti Aisyah. Ya bertoleransilah ketika terjadi perselisihan. Saling berlapang dada ketika terjadi khilaf. Taib, ini kalimat-kalimat yang masih sangat umum. Khilaf yang bagaimana yang kamu inginkan? Ternyata yang mereka inginkan menjadikan dalil perselisihan yang terjadi di antara Ali dengan Aisyah atau yang semisalnya untuk membenarkan perselisihan walaupun dalam masalah akidah. Berdalilkan dengan kisah. Nah, kalau kita tidak memahami kisah dengan benar, tidak membaca tarikh dengan betul, kita akan tersyubhati. Itulah yang saya katakan tadi. Al-batil, mereka akan mendatangkan dari sisi Al-Quran, akan mendatangkan dari sisi Nas, dan juga mereka akan mendatangkan dari sisi apa? Kisah. Kalau kita membaca dengan benar, ayo liqo rahimani wa rahimakumullah, setelah terbunuhnya Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Ali bin Abi Thalib naik sebagai khalifah. Aisyah, Muawiyah, Talha bin Ubaidillah, dan beberapa sahabat-sahabat yang lainnya, mereka menuntut agar pembunuh Utsman bin Affan segera diadili. Tidak boleh dibiarkan. Ini kezaliman yang sangat besar. Membunuh seorang yang tidak pantas untuk dibunuh. Apakah mereka berselisih antara Ali dengan Muawiyah dalam masalah ini? Mereka enggak berselisih dalam masalah ini. Ali juga yakin yang membunuh Utsman adalah zalim. Harus dieksekusi. Harus diberikan pelajaran. Harus ditegakkan kepadanya hukum had. Terbukti ketika Utsman bin Affan terbunuh, Ali memukul dada kedua anaknya. Kenapa kamu tidak menjaga Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu? Tidak ada sedikit pun kegembiraan dari Ali bin Abi Thalib dengan terbunuhnya Amirul Mukminin Utsman bin Affan hanya untuk meraih kekuasaan, tidak sama sekali. Apa yang mereka berselisihkan? Mereka berselisih hanya masalah teknis. Kapan dieksekusi? Kalau Ali sebagai pemimpin pada waktu itu, karena kegoncangan negara, berikan saya waktu. Tidak mungkin bisa masalah diselesaikan begitu cepat. Ini negara dalam keadaan tidak aman. Ini pandangan Ali. Iya, pandangan Aisyah dan sebagian sahabat yang lain harus segera. Tidak boleh dilama-lamakan. Apa yang mereka berselisih? Apakah mereka berselisih dalam akal permasalahan? Pembunuh Utsman baik atau tidak baik? Mereka enggak berselisih dalam masalah itu. Mereka hanya berselisih dalam masalah teknis. Kemudian bagaimana Anda menjadikan dalil kisah ini? Kemudian perbedaan dalam masalah akidah. Iya. Oh, yang mengatakan Allah beristiwa, ya dia punya dalil. Orang yang mengatakan Allah itu di mana-mana juga punya dalil. Jangan saling menyalahkan. Ini biasa perselisihan terjadi di kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka sambil bunuh-bunuh lagi. Ya. Bisa dipahami ya? Ini dalil yang mereka gunakan. Iya, siapa bilang kita tidak boleh memberontak kepada pemimpin? Siapa bilang? Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in, bahkan imamu tabi'in. Ya Rasul mengatakan dalam hadisnya, khairun qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kemudian setelahnya, dan kemudian setelahnya. Sa'id bin Jubair termasuk di antara golongan manusia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji oleh Rasul. Generasi tabi'in. Lah katanya harus kembali kepada salaf. Kembali kepada ulama-ulama yang terdahulu ini ternukilkan perbuatan Sa'id bin Jubair. Coba enggak? Hah? Ya juga ya. Ternyata khilaf di kalangan para tabi'in dalam masalah ini. Inilah hawa. Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari rahimahullah, ya, di antara sifat-sifat ahlul ahwa, dia meninggalkan sesuatu yang muhkam, ya, dan mengambil yang mutasyabih. Ya, ahlu sunnah mengambil yang muhkam, dibawa yang kemana? Mutasyabih. Tapi dibawa, diambil yang mutasyabih, dibawa kepada yang muhkam. Hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan sangat jelas, wadih. Tidak ada sedikit pun di dalamnya kesamaran. Iya, Rasulullah menyebutkan semisalnya, satakunu min ba'di a'immatun la yahtadu nabi hadi wa la yastanu bi sunnati wa fihim rijalun qulubum ka qulubi syayatina fi jismil ins. Ya Rasulullah, kaifa asna in adraktu dhalik? Qala isma' wa tuti' wa in darba dhahrak wa akhadha malak isma' wa tuti'. Dan hadis yang semisal ini sangat banyak sekali. Wadih, jelas, gamblang. Nah, sesuatu yang jelas dan gamblang ini dibawa kepada apa? Yang mutasyabih. Sa'id bin Jubair memberontak. Ini jalannya apa? Ahlul ahwa dalam berdalil. Sama-sama berdalil, cuman beda penempatannya. Bisa difahami ya? Nah, ahlu sunnah, dia bawa kisah Sa'id bin Jubair, dia dudukan pada yang muhkam. Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala rahimahullah di sini telah menyelisih sesuatu yang muhkam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah telah mengajarkan kita di dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakunu lahu khiyatun min amrihim." Tidak pantas bagi seorang mukmin dan tidak pantas bagi seorang mukminah ketika Allah dan Rasulnya telah menentukan suatu perkara, dia memilih perkara yang lainnya. Ini sudah wadih, sudah jelas. Bagaimana Anda menolak hadis-hadis Rasul yang begitu gamblang, kemudian Anda membawa kisah siapa? Sa'id bin Jubair. Satu. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Sa'id bin Jubair rahimahullah itu diingkari oleh Imam Hasan Al-Basri yang hidup di zamannya. Bisa difahami? Diingkari oleh Imam Hasan Al-Basri. Bagaimana sesuatu yang menyelisih sunnah diselisih oleh imam di amat zamannya, perbuatan tersebut dijadikan sebagai dalil, boleh? Bisa difahami? Nah, begitu juga kisah yang akan kita sebutkan hari ini, ya, atau di malam ini. Kisah terbunuhnya Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian sebelum saya membaca, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ada hal yang lain ingin saya sampaikan. Iya, sudah menjadi syiar Syiah Rafidhah, ya, mengambil satu dari pokok ajaran Islam, yaitu cinta kepada Ahlul Bait. Iya. Kemudian mereka menjadikan pokok ini untuk menyembunyikan kesesatan mereka. Oh, mereka orang cinta Ahlul Bait kok, masa salah? Yang dibelakan Ali, yang dibelakan Hasan, yang dibelakan Husain, yang dibelakan Fatimah, masa salah? Tidaklah ahlul batil dia menyebarkan kebatilannya kecuali pasti dia akan mengambil satu pokok dalam agama ini. Bahkan musyrikin, orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, juga mengambil satu pokok dalam agama ini, hubbus salihin, mencintai orang-orang saleh. Jadi satu pokok landasan dalam agama mereka. Tetapi di dalamnya apa? Keropos kesyirikan. Mendatangi kubur, meminta kepada kubur, memohon kepada kubur sebagai bentuk cinta kepada orang saleh. Jadi manusia akan tertipu, masa cinta sama orang saleh enggak boleh? Mereka kan sudah berjuang. Ya, sebagai bentuk cinta kita kepada mereka, ya kita berdoa melalui mereka. Kita kan banyak dosa. Kita banyak berbuat kezaliman. Mereka orang-orang yang dekat dengan Allah. Dengan mereka lah kita meminta sebagai bentuk kecintaan kita kepada mereka. Semua demikian. Jelasnya? Oleh karena itu, orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan Uzair sebagai anaknya Tuhan, Isa itu sebagai anaknya Tuhan, dan segala kesesatan-kesesatan yang ada pada diri mereka, mereka juga mengaku kami ini pengikut Nabi Ibrahim. Kami ini adalah umatnya Nabi Ibrahim. Padahal apa? Kesesatan yang disebarkan. Allah bantah di dalam Al-Quranul Karim pengakuan mereka. Ada yang hafal ayatnya? Ada. Pengakuan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kami ini pengikut Nabi Ibrahim. Untuk menutup apa? Kesesatan mereka. Ada yang hafal? Ya, Allah membantah kalau mereka itu bukan pengikut Nabi Ibrahim. Allah katakan dalam Al-Quran, maka na Ibrahimu Yahudiya wala Nasraniya walakin kana hanifan muslimah. Tidaklah Ibrahim itu seorang Yahudi, tidak pula dia seorang Nasrani, tetapi dia seorang Muslim yang lurus. Kenapa Allah mengucapkan kalimat ini? Karena orang Yahudi mengaku dia sebagai pengikut Nabi Ibrahim. Nasrani yang sudah jelas kesesatannya, yang sudah jelas kekufurannya, mengangkat Nabi Isa sebagai anaknya Tuhan, ngaku juga sebagai pengikut agama Nabi Ibrahim. Ya, selalu mereka akan mendompleng nama-nama besar. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Masailul Jahiliyah, beliau menyebutkan dari masalah-masalah jahiliyah, mereka akan menggunakan tokoh-tokoh besar yang kemudian di balik tokoh besar itulah mereka menyebarkan kesesatan mereka. Jelas ya? Jadi kalau seandainya ayat Al-Quran masih turun, seandainya ayat Quran masih turun, wahai Syiah, ya, Ahlul Bait bukan bagian dari kalian. Faham? Kalau seandainya, jangan dibilang nanti, wah, ayat Al-Quran turun lagi. Enggak, saya katakan seandainya. Allah membantah. Dalam segala hal, apakah orang-orang yang fanatik dengan mazhab, ya, pasti mereka akan mendompleng apa saja amalan yang mereka lakukan. Kami ini Hambali loh ya. Iya, yang Maliki berbuat apapun yang ingin mereka lakukan dari perkara-perkara yang terkadang menyelisih syariat, kami ini Maliki loh, Imam Malik kami. Ini sudah menjadi apa? Jalannya sebagian ahlul batil. Tapi kalau dia menisbatkan sesuatu dengan benar dan mengikuti dengan cara yang benar, kita tidak mengingkarinya. Bisa difaham ya? Sehingga saya akan menyebutkan ya beberapa riwayat yang menunjukkan bahwasannya orang Syiah yang mereka mengaku cinta kepada Ali, yang mereka mengaku cinta kepada Ahlul Bait, ini cuman sekedar ya kebohongan menipu umat Islam. Kita punya kaidah. Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Hakikat apa itu cinta? Katakanlah Muhammad, kalau seandainya mereka ya mencintaiku, maka ikutilah aku. Dengannya Allah akan mencintaimu. Jadi hakikat kecintaan adalah menyerupai, mengikuti apa yang dia cintai. Ya, oleh karena itu Al-Imam Qadhi bin Iyad rahimahullah mengatakan, "Man ahabba syai'an falahu atharuh wa atharatun muwafaqatuhu." Barang siapa yang seseorang mencintai sesuatu, maka dia akan maka itu memiliki dari bekas, ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya. Di antara bentuk tanda dan cirinya, dia bersesuaian mengikuti kepada siapa yang dia cintai. Sekarang Ali mencintai tidak Abu Bakar Siddiq? Ali mencintai Umar atau tidak? Mencintai. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata Syekhul Islam, rawa ru'yan Ali min nahwi 80 wajhan. Teriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu lebih dari 80 sisi. Lebih dalam 80 jalan. Lebih dalam 80 bentuk. Di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, "Inna khaira hadhil ummah ba'da nabiha Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhuma." Kata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya sebaik-baik umat ini setelah para nabi adalah siapa? Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhu. Kata Syekhul Islam lebih dari 80 riwayat. Nah, kalau orang Syiah, mereka mencintai Ali radhiyallahu taala anhu, maka konsekuensinya dia harus mencintai siapa yang dicintai oleh Ali. Dia harus memuliakan siapa yang dimuliakan oleh Ali. Apakah hari ini orang Syiah memuliakan Abu Bakar? Apakah mereka memuliakan Umar? Kata Qadhi bin Iyad, kalau hanya sekedar ucapan mengaku cinta kepada sesuatu tetapi dia tidak bersesuaian dengan siapa yang dia cintai, maka Qadhi bin Iyad mengatakan ini cuma sekedar pengakuan. Kurang lebih seperti pengakuannya Yahudi dan Nasrani. Mereka sebagai pengikut Nabi Nabi Ibrahim. Sudah ada? Oh, gitu. Baik, kemudian ayol ikhwah, teriwayatkan juga dari Abdullah ibn Ahmad dari Imam Ahmad dalam kitab Sunnah Ibnu Abi Asim rahimahullah, dan juga ya disebutkan ya dalam kitab Sunnah para ulama kita yang lainnya, dan yang lain menyebutkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Iya, Ali bin Abi Thalib pernah berkhutbah di Kufah. Pernah berkhutbah dan riwayatnya adalah riwayat yang mutawatir. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, "La yufadziluni ahadun ala Abi Bakar wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma illa jalattuhu jildal muftari, haddul muftari." Tidaklah seseorang memuliakan saya di atas Abu Bakar dan di atas Umar radhiyallahu ta'ala anhuma kecuali saya akan cambuk dia dengan cambuk pendusta. Bukan mencelah, bukan mengkafirkan Abu Bakar, bukan mengkafirkan Utsman, bukan mengkafirkan Umar bin Khattab. Iya, bukan melakopi mereka dengan lakop-lakop yang jelek, hanya sekedar mengatakan bahwasannya Abu Bakar, Ali lebih baik dari Abu Bakar, Umar lebih baik dari Abu Bakar. Maka ini kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, akan saya cambuk dia dengan cambuk para pendusta. Kata para ulama, kemungkinan Ali di sini berhujjah dengan firman Allah, "Alladzina yarmuna al-muhsanat thumma lam yati bi arbati syuhada fajliduhum 80 jalda." Dan orang-orang yang mereka telah menuduh seorang wanita-wanita yang baik dengan berbuat zina dan kemudian dia tidak bisa mendatangkan saksi, maka dicambuk 80 kali cambukan. Ya, para ulama mengatakan kehormatan Abu Bakar, kehormatan Umar itu lebih mulia daripada seorang wanita yang dituduh berzina. Ini pendalilan yang digunakan oleh siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan ternyata ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ghulu, sifat ghulu yang dimiliki oleh Syiah ya kepada ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam itu tidak terjadi setelah wafatnya Ali. Terjadi keghuluan mereka kepada ahlul bait ketika Ali sendiri masih hidup. Ketika Ali masih hidup. Mungkin insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Kita kadarullah kisahnya belum kita masuk, cuman kita ringkas nanti. Cuman saya harus menyebutkan mukadimah-mukadimah penting ya sebelum kita masuk kisah kita. Taib. Allahu taala alam bisawab. Si akhiri. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.